Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada kesempatan hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan pembahasan kita yang terakhir adalah sampai kepada adab masuk WC dan istijmar. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan ini sampai kepada hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Hadis yang ke-18. Bab ini, bab pertama itu hanya terdiri dari 5 hadis atau 6 hadis. Mulai dari hadis 13 sampai dengan hadis yang ke-18. Dan saya memandang baik sekali kalau kemudian pembahasan adab masuk WC dan istijmar ini kita rangkum dalam pembahasan berikut ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perinci adab masuk WC, sudah barang tentu keluar dari WC dan istijmar, kalau kita perinci, maka yang pertama adalah tidak membawa benda-benda atau barang-barang yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa benda-benda atau barang-barang yang di dalamnya tidak terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ya. Bahwasanya dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala khala wa doa khatamahu. Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam apabila beliau masuk ke dalam kamar mandi, iza dakhala khala, apabila beliau masuk kamar mandi, wa doa khatamahu, beliau melepaskan cincinnya. Beliau melepaskan cincinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan di sana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang status hadis ini. Sebagian ulama menghasankannya, sebagian ulama mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Di antara ulama yang menghasankan hadis ini adalah Syekh Ibn Baz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Setelah Syekh bin Baz mengisyaratkan akan kelemahan riwayat ini, beliau kemudian mengatakan, riwayat ini datang dengan berbagai macam jalan yang insya Allah saling menguatkan. Titik kelemahannya, karena hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas, kemudian dari Az-Zuhri, dari Ibnu Jureyj. Letak permasalahannya, apakah Ibnu Jureyj mendengar hadis ini langsung dari Az-Zuhri atau tidak? Letak permasalahannya di sana. Tapi para ulama, semisal Syekh bin Baz, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya memandang bagus hadis ini. Andai kata kemudian hadis ini ditakdirkan tidak sahih sebagaimana ucapan Syekh Al-Albani, akan tetapi di antara bentuk pemuliaan seorang muslim terhadap lafaz lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pemuliaan seorang muslim terhadap syiar-syiar agama Islam, maka tidak layak seorang muslim kemudian membawa masuk lafaz Allah Subhanahu wa taala ke dalam kamar mandi. Karena ini di antara bentuk pemuliaan syiar-syiar Islam. Apalagi kalau ditakdirkan hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Mengapa Rasulullah SAW melepaskan cincinnya dan menaruh di luar? Karena di cincin Rasulullah SAW itu terukir lafaz Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Di sana ada lafaz Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allahnya itulah yang menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam melepaskan cincinnya dan meletakkannya di luar. Cincin Rasul alaihi salatu wasalam ini adalah cincin yang beliau biasa pakai khususnya untuk stempel surat-surat. Karena Rasulullah SAW punya beberapa cincin. Di antara cincinnya adalah cincin yang di atasnya tertulis lafaz Muhammad Rasulullah, yang itu sekaligus merupakan stempel atas surat-surat yang beliau kirim ke berbagai macam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun cincin Rasul alaihi salatu wasalam di atasnya tertulis Muhammad Rasulullah, ini riwayatnya masyhur. Dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dalam sunannya, dalam Syama'il, dan sekian banyak ulama mengeluarkan riwayat ini. Maka ketika kemudian kita hendak masuk kamar mandi, kita harus memperhatikan apakah ada, yakni barang bawaan kita atau yang kita kenakan di sana tertulis lafaz lafzul jalalah. Kalau di Al-Quran, tinggalkan di luar. Kalau dia HP yang kemudian ada kemungkinan nyala, maka dimatikan. Kalau kemudian uang, maka dibawa. Kalau kita lihat uang, uang-uang negara tertentu, itu ada lafzul jalalahnya. Tidak mungkin uang kita tinggalkan di luar. Kalau uang kita tinggalkan di luar, setelah kita keluar dari kamar mandi, menghilang uang. Makanya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala berfatwa, ketika ada barang-barang yang di dalamnya termaktub lafaz Allah, maka sepatutnya ditinggalkan di luar kamar mandi kecuali dikhawatirkan akan hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adab seseorang muslim terkait dengan masuk keluar kamar mandi dan istijmar adalah dia menghindarkan diri dari pandangan mata manusia ketika hendak menunaikan hajatnya. Ya, jangan kemudian di hadapan pandangan mata manusia atau bahkan na'udzubillah min dzalik terlihat secara jelas dan tegas. Dia menghindarkan diri, pergi menjauh sehingga tidak dilihat atau tersembunyi dari pandangan mata manusia. Ini sebagaimana riwayat-riwayat yang datang, dan ada dua macam riwayat dalam masalah ini. Riwayat yang pertama, riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau hendak buang air, beliau pergi menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Maka sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian laki-laki ketika kemudian mereka buang air kecil di pinggir-pinggir jalan. Bahkan sebagian mereka maaf buang air kecil di pintu mobil mereka. Adalah sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan tarbiyah Islamiyah. Ketika seorang tua mendidik anaknya untuk buang air kecil di hadapan muka orang banyak, walaupun dia masih kecil, seorang anak harus dibiasakan untuk beradab dengan adab Islami. Walaupun dia masih kecil, tidaklah kemudian dengan sebab itu menjadikan dia leluasa sembarangan buang air kecil di pinggir jalan, di pandangan-pandangan mata manusia. Ini bukan adab yang baik, bukan akhlak yang terpuji, dan bukan tarbiyah yang baik. Ini kemungkaran yang harus kita tinggalkan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, model kedua riwayat seperti ini adalah riwayat yang muncul dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, beliau mengatakan bahwasanya apabila Rasul alaihi salatu wasallam hendak menunaikan hajatnya, maka kami berdiri menutupi tubuhnya dengan seutas kain. Asar ini asar yang benar, sahih, diriwayatkan oleh para ulama semisal Imam At-Tabrani. Jadi ada dua macam yang dua-duanya tidak saling bertentangan. Kalau mungkin dilakukan yang pertama, menjauh sehingga tidak dilihat oleh pandangan mata manusia. Tapi terkadang ada tempat yang seseorang itu ketika menjauh tetap terlihat. Misal di padang pasir atau di pinggir pantai. Walaupun sudah menjauh tetap terlihat. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah ada saudaranya yang amanah, yang pandai untuk kemudian menjaga rahasia aurat dari saudaranya, menutupinya dengan selembar kain atau yang semisalnya. Ini adalah adab ketika seseorang hendak buang hajat di tempat yang terbuka. Ini menunjukkan kepada kita perkara yang lain, bahwasanya seseorang boleh buang hajat di tempat yang terbuka. Sudah barang tentu perkataan boleh buang hajat di tempat yang terbuka ini dalam keadaan darurat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang ketiga, berdoa ketika hendak masuk ke kamar mandi. Adab ini adalah adab yang semestinya kita perhatikan. Ketika seseorang masuk ke kamar mandi, maka hendaklah dia berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana yang termaktub di dalam kitab kita, hadis nomor 13. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Jadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan perempuan dan setan laki-laki. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Abu Daud, ada tambahan sebelumnya yang Rasulullah SAW mengatakan, asatara bainal aurati bani Adam wasyaitan, bismillah. Satir, yakni apa? Hijab yang memisahkan antara aurat anak Adam dengan pandangan mata syaitan adalah ucapan bismillah. Maka bagus sekali kalau kemudian ketika kita masuk ke kamar mandi, kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas kemudian setelah berada di dalam kamar mandi, maka bagus sekali kemudian kita ucapkan bismillah. Agar aurat kita tidak diintip oleh syaitan. Atau yang semisalnya. Dan di sana ada pembicaraan sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Telah lewat pembicaraannya tentang apakah boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh dengan syarat. Ada yang mengatakan lebih aman disebutkan lafaz bismillah ini ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan ketika kita berbicara masalah wudhu, yang mana kita pernah mengisyaratkan tentang ketidaksahan berwudhu tanpa seseorang mengucapkan bismillah di awalnya. Dan hendaklah seseorang ketika dia masuk kamar mandi, dia mendahulukan kaki kiri. Ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, hendaklah kalian mendahulukan dengan kaki kiri. Adab yang keempat dari adab seseorang masuk ke kamar mandi adalah dia tidak melepas pakaiannya sebelum sampai ke tempat penunaian hajatnya. Karena aurat adalah perkara yang harus dijaga. Tidak boleh kemudian aurat ditampakkan kecuali memang betul-betul ada hajatnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sebelum sampai ke dekat tanah. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang hajat, yakni maksudnya buang air kecil, tidaklah mengangkat pakaiannya kecuali ketika hendak mendekati tanah. Riwayat ini riwayat yang benar, riwayat yang kuat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pembicaraan kita ini pada adab yang keempat ini sekaligus merupakan isyarat seperti yang saya telah katakan tadi. Terkadang boleh bagi seseorang untuk bertindak sebagai penutup saudaranya yang hendak menunaikan hajat dengan pakaian ataupun yang semisalnya. Sebagaimana riwayat yang telah saya isyaratkan tadi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini juga menunjukkan kepada kita kebanyakan Rasul alaihi salatu wasallam itu buang hajat yakni kencing itu dengan duduk. Rasul alaihi salatu wasallam kebanyakannya buang hajat yakni kencing itu dengan duduk. Bukan berarti kencing dengan berdiri tidak boleh. Memang betul Aisyah radhiyallahu anha pernah mendustakan orang-orang yang mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam kencing sambil berdiri. Tapi pengingkaran Aisyah ini itu dibawa kepada makna itulah yang beliau tahu. Beliau tidak mengetahui pada suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam pernah kencing sambil berdiri. Tapi pada kebanyakannya Rasul alaihi salatu wasallam kencing sambil duduk. Para ulama menjelaskan semisal Imam Ibnu Qayyim tentang manfaat-manfaat kencing sambil duduk, bahwasanya dia lebih bersih, lebih terjaga untuk kesehatan, karena tidak dibutuhkan proses apa yang namanya ngeden berlebihan. Dan semisalnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebutkan faidah-faidah, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan kencing sambil duduk ini dalam kitab beliau Tibbun Nabawi. Dan di sini juga menunjukkan Rasul alaihi salatu wasallam tidak menampakkan auratnya, tidak mengangkat pakaiannya jauh-jauh dari tempat buang hajat. Beliau baru mengangkat pakaiannya ketika sudah sampai ke tempat buang hajat. Begitulah yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Untuk menjaga aurat. Di antara bentuk penjagaan terhadap kehormatan muru'ah seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita faidah Rasul alaihi salatu wasallam mengangkat pakaiannya agar pakaiannya tidak terpercik. Tidak terpercik percikan air kencing. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya ada dua kelompok manusia atau ada dua manusia yang diazab dengan azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasul alaihi salatu wasallam, karena dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Maka ini mengisyaratkan kepada kita faidah Rasul alaihi salatu wasallam mengangkat pakaiannya untuk menjaga agar ujung pakaiannya tidak terkena air kencing, yang dengan sebab itu akan bisa menjadikan pakaian tersebut terkena najis. Adab yang kelima, seperti yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, tentang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat tertutup. Telah kita isyaratkan pada kesempatan yang telah lalu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika mereka buang hajat di tempat tertutup, khususnya di tempat tertutup. Iya, saya tidak mengulangi lagi. Saya hanya isyaratkan, saya hanya kumpulkan adab-adab ini supaya lebih mudah untuk kemudian kita pahami dan setelah itu kita amalkan. Kemudian yang keenam, ya, jangan buang hajat di tempat yang biasa dipergunakan oleh orang-orang untuk berteduh. Di bawah pohon yang biasa orang-orang berteduh di sana. Na'uzubillah di pos hansip. Gak boleh buang hajat di tempat-tempat tersebut. Karena ini akan mendatangkan laknat, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Jauhilah ittaqul mala'ina salasa. Jauhilah tiga perkara yang mendatangkan laknat. Jauhilah tiga perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, apa tiga perkara tersebut?" Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tiga perkara tersebut adalah al-barazu fil mawarid wal qari'ati tariq wadh-dhilli. Engkau buang hajat di tempat lalu lalang orang, di tengah jalan atau di tempat manusia biasa berteduh. Engkau buang hajat di tempat lalu lalang orang, di tengah jalan atau di tempat di mana manusia biasa berteduh. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghaliyah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud jauhilah tiga perkara yang mendatangkan laknat. Maksudnya adalah mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari manusia. Manusia yang biasa lalu lalang di jalan tersebut, kemudian dia akan mencium bau yang tidak menyenangkan dengan sebab bau air kencing. Maka mereka akan menutup hidungnya. Belum lagi ada perasaan kesal di dalam hatinya. Terkadang kemudian terlepas ucapan dari lisannya, melaknat orang yang kencing. Sebagaimana ini biasa terjadi di ujung-ujung gang. Begitu ya Pak ya? Sebagaimana ini biasa terjadi di jalan-jalan di terminal. Jalan-jalan di terminal antara satu jalan dengan jalan yang lain, tempat lalu-lalang orang. Antara satu bus dengan bus yang lain. Biasa bus itu ngetem, ada jarak di situ, bau sekali. Dilaknat oleh orang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini juga jadi peringatan. Kalau kemudian kita analogikan, kita kiaskan kepada rumah makan-rumah makan yang kemudian menyediakan makanan tertentu. Yang kemudian ketika orang lewat di depannya tercium bau yang amat sangat yang tidak mengenakan. Mereka harus simpan bau tersebut karena tidak setiap orang suka akan baunya. Rumah makan yang ketika orang lewat di hadapannya maka tercium bau jengkol yang amat menyengat. Tidak semua orang suka akan baunya. Yang suka-suka, yang tidak-tidak. Lalu bagaimana terhadap orang yang tidak suka? Kemudian dia kemudian ada kekesalan di hatinya. Lisannya mengutuk. Ataupun yang semisalnya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita larangan buang air kecil di tempat manusia sering berteduh di bawah pohon. Ada pohon-pohon tertentu yang berada di pinggir jalan, manusia sering berteduh di sana. Dari panas, mungkin juga dari hujan. Ya. Maka enggak boleh seseorang buang hajat di sana. Karena akan mengganggu kaum muslimin. Mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya, yakni adab ketujuh. Ketika seseorang buang hajat, tidak boleh bagi dia untuk berkata-kata. apalagi menjawab salam, pun juga menjawab azan. Tidak boleh. Ini kemungkaran yang sering kita lihat. Khususnya pada WC-WC umum. Masing-masing menunaikan hajat pada bilik yang berbeda sambil ngobrol. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh. Tidak boleh berkata-kata, menjawab salam, maupun menjawab panggilan azan ketika sedang buang air, buang hajat. Perkataan tidak boleh di sini mendapatkan pengecualian boleh berkata-kata, bukan menjawab salam atau menjawab azan. Kalau menjawab salam dan menjawab azan, mutlak tidak boleh. Boleh berkata-kata kalau ada kepentingan yang amat mendesak. Jadi kebolehannya khusus untuk berkata-kata. Dan di sana kalau ada kepentingan yang amat mendesak. Ini dari mana? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Maaf, dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Ibnu Umar mengatakan, suatu hari ada seseorang lewat di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu sedang kencing, kata Ibnu Umar. Rasul alaihi salatu wassalam tidak menjawab salamnya dan hanya berisyarat. Berisyarat dengan tangan atau berisyarat dengan anggukan kepala atau yang semisalnya yang dipahami sebagai isyarat-isyarat bahwasanya beliau mendengar ucapan salam tersebut. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, makna isyarat di sana maknanya apa. Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan kepada kita banyak hal. Di antara hal yang jelas, tegas, bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjawab salam seseorang yang memulai salam kepada beliau. Beliau tidak membalas salam. Apa yang menghalangi beliau untuk menjawab salam orang tersebut? Ibnu Umar jelaskan, karena orang tersebut tidak mengetahui Rasul alaihi salatu wasallam sedang buang hajat, yakni kencing. Hadis ini juga menunjukkan seperti yang saya isyaratkan tadi akan kebolehan buang air kecil khususnya di tempat terbuka. Maksudnya di tempat yang tidak dibuat secara khusus. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita perkara berikutnya, yakni apa? Seorang muslim seharusnya menjaga saudaranya agar tidak terjatuh kepada buruk sangka. Ini faedah yang bagus sekali. Seorang muslim seharusnya menjaga saudaranya agar tidak terjatuh kepada buruk sangka terhadap dirinya. Orang ini lewat di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang ini mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab karena ada yang menghalangi beliau untuk menjawabnya, yakni beliau sedang buang air kecil. Begitu. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam berisyarat kepada orang ini. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, untuk apa Rasul alaihi salatu wassalam berisyarat kepada orang tersebut? Untuk memberikan pemahaman terhadap orang tersebut bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mendengar ucapan salamnya. Bukannya tidak mendengar, sehingga akan terbentuk di benak orang tersebut Rasul mendengar. Dan beliau berisyarat kepada saya, akan tetapi beliau tidak menjawab salam saya. Pasti karena ada sebuah alasan. Kan begitu. Dan akhlak seperti ini, akhlak Rasul alaihi salatu wasallam seperti ini, haruslah kemudian kita tiru, agar jangan sampai kemudian saudara kita sesama kaum muslimin berburuk sangka terhadap diri kita dengan sebab perbuatan kita sendiri. Misal, saya ambil contoh kehidupan nyata. Pada hari ini orang untuk mengangkat telepon, itu tidak mesti teleponnya dibawa ke telinganya. Betul ya Pak ya? Sekarang sudah ada earphone, sudah ada teknologi Bluetooth. Teleponnya di mana? Dia bisa berbicara dengan orang lewat earphone-nya, lewat Bluetooth-nya. Betul itu? Tapi bersamaan dengan itu, kemajuan teknologi earphone dengan Bluetooth itu berfungsi multifungsi. Di antara bentuk multifungsinya, dia bisa mengirim suara, menerima suara, menerima telepon, bahkan bisa jadi antena ataupun yang selainnya. Bukankah demikian? Jadi seseorang pakai Bluetooth, maka ketika dia pakai Bluetooth ini kan kemungkinannya dia sedang mendengar sesuatu atau tidak. Kemudian ada seseorang yang menyampaikan salam kepada dia, assalamualaikum. Orang ini berpikir dia tidak sedang menerima telepon. Betul? Mungkin itu terjadi. Maka bagi orang yang sedang menerima telepon lewat Bluetooth, dia harusnya kemudian apa? Memutus ucapannya, waalaikumsalam. Jawab salam orang yang menyampaikan salam kepadanya. Kalau kemudian dia tidak mampu atau terluput bagi dia untuk memutus ucapannya, dia berisyarat. Seharusnya seperti itu. Agar jangan sampai saudaranya memandang, kenapa saya salam kepada dia, dia tidak balas. Ada masalah apa pada diri saya? Kesalahan apa yang saya perbuat? Dan ini jadi panjang kemudian khayalannya. Maka seorang muslim seharusnya menjaga dirinya agar tidak menjadi sebab saudaranya muslim yang lain berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Karena bisa jadi buruk sangka kepada diri kita, itu asal-muasalnya adalah kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Ini lihat Rasul alaihi salatu wasallam berisyarat kepada orang tersebut. Dan tahulah orang tersebut, Rasul mendengar salamnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita ya, pendapat yang mengatakan wajib membalas salam itu dengan perincian. Memang hukum asal menjawab salam, ucapan assalamualaikum dengan waalaikumsalam, itu hukum asalnya wajib dibalas salam tersebut. Tapi kemudian perkataan wajib di sana itu sudah barang tentu dengan perincian. Dengan perincian. Ya. Seperti yang di sini contohnya. Ya. Seperti yang di sini contohnya. Iya. Dan para ulama berbincang, Pak. Misalnya ada seorang awam, nanti kita akan bahas di dalam bab Jum'ah, insya Allah. Ada seorang yang masuk ketika majelis khutbah Jum'ah. Imamnya sedang berkhutbah. Dia masuk, dia ucapkan salam. Bolehkah jemaah salah satunya atau sebagiannya menjawab salam orang yang baru masuk ini? Nah ini dia. Itu pembicaraan-pembicaraan yang dibahas oleh Pak Abu. Ada yang mengatakan gak boleh, karena berpegang kepada hadis, apabila imam sedang berkhutbah dan seterusnya. Ada yang mengatakan boleh, itu insya Allah akan kita bahas di tempatnya. Begitu juga dengan menjawab azan, tidak boleh seseorang menjawab azan di dalam kamar mandi, apalagi dia sedang menunaikan hajat, tidak boleh. Makanya para ulama, jemaah rahimani wa rahimakumullah, menganalogikan, mengkiaskan larangan dalam masalah ini tidak ada. Saya ulangi untuk menjadi penegasan bagi Anda, larangan dalam masalah ini tidak ada. Akan tetapi para ulama menganalogikan, mengkiaskan dengan kasus misal sepasang suami istri berjima, terdengar suara azan. Bolehkah seorang di antara mereka atau dua-duanya menjawab azan? Apa jawabannya? Enggak boleh. Analogi. Mungkin kan, Pak? Lagi berjima, kemudian terdengar suara azan. Bolehkah salah satunya atau dua-duanya menjawab suara azan? Jawabannya tidak boleh. Larangannya secara jelas, tegas, tidak ada dari Rasul. Tapi para ulama menganalogikan, mengkiaskan. Ya, kencing itu mendatangkan hadas kecil. Rasul alaihi salatu wasallam tidak menjawab salam ketika dalam keadaan beliau hadas kecil. Bukan karena lagi hadas kecilnya, bukan. Lagi kencingnya. Jadi gimana ya? Kalau orang sedang terkena hadas kecil, belum sempat wudu, tidak mengapa bagi dia untuk menjawab salam. Begitu ya. Yang jadi masalah di sini adalah Rasulullah SAW sedang mengerjakan perbuatan yang mendatangkan hadas kecil. Ah, begitu lebih bagus mungkin ucapannya. Ya? Rasul tidak menjawab salam. Kenapa? Karena beliau sedang mengerjakan perbuatan yang mendatangkan hadas kecil. Sedangkan jima adalah perbuatan yang mendatangkan apa? Hadas besar. Maka min babil aula, kata para ulama, untuk tidak menjawab salam. Ini analogi. Ini kias yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya? Walaupun memang ada sebagian di antara mereka yang tidak menerima masalah ini. Semisal mazhab Zohiriyah, tapi mereka tidak kita perhitungkan dalam khilaf-khilaf semisal ini. Ya. Lalu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah masalah ketika seseorang mengucapkan salam dan kita sedang dalam keadaan buang air kecil. Sebagaimana yang maklum tadi dalam riwayat Ibnu Umar, Rasul tidak menjawab. Maka pertanyaannya, setelah selesai buang air kecil, bolehkah kemudian atau wajibkah kemudian dia membalas salam orang tersebut? Ini pertanyaannya kan? Iya. Maka di sana sebenarnya ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Mujahid bin Qanfaz, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengatakan bahwasanya dia pernah datang memberi salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang pada saat itu beliau sedang kencing. Ya. Dan Rasul menjawab salamnya setelah beliau menunaikan hajatnya dan berwudu. Sambil kemudian beliau mengatakan, saya tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Mujahid bin Qanfaz radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang lewat yang dikisahkan oleh Abdullah bin Umar adalah Mujahid ini. Karena hadis sebagaimana kita maklumi itu saling menjelaskan, saling memberikan pemahaman, menafsirkan satu dengan yang lain. Ibnu Umar mengatakan ada seseorang lewat. Dalam hadis ini Mujahid mengatakan saya lewat. Berarti orang yang dikatakan Ibnu Umar adalah Mujahid itu sendiri. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pensyariatan menjawab salam tidak gugur pada kesempatan yang pertama. Tidak gugur pada kesempatan yang pertama. Ya? Tidak gugur pada kesempatan yang pertama. Iya. Makanya ketika Rasul alaihi salatu wasallam beliau buang hajat, Mujahid bin Qanfath mengucapkan salam kepada beliau, beliau tidak jawab. Setelah beliau menyelesaikan buang hajatnya, kencingnya, dan beliau berwudu, baru beliau jawab. Ini menunjukkan ya, pensyariatan menjawab salam tidak gugur pada kesempatan yang pertama. Kita ambil contoh yang mungkin terjadi pada diri kita. Kita sedang bersiap-siap masuk kamar mandi. Karena ada sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk kita tunaikan. Tiba-tiba muncul sahabat kita mengucapkan assalamualaikum. Hah? Mungkin sekali ini terjadi. Assalamualaikum. Tapi karena kita sudah tidak sanggup lagi menahan sesuatu, kita langsung masuk ke dalam kamar mandi. Menunaikan hajat. Setelah itu kita keluar, maka yang disyariatkan adalah menjawab salam dia. Karena menjawab salam tidak gugur di kesempatan pertama. Tidak gugur dengan hilangnya kesempatan pertama. Begitu. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnat mu'akkadah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya sunnat mu'akkadah. Sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Hendaklah seseorang ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala baik dalam zikir, dalam doa ataupun yang semisalnya, dia dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi para ulama memandang ucapan Rasul saya tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci, itu dibawa kepada makna perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hukumnya sunnat. Kita masuk kepada adab yang ke-8. Tidak boleh seseorang kencing di air yang tergenang. Tidak boleh seseorang kencing di air yang tergenang. Tidak boleh. Iya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabullanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri tsumma yahtasilu fi minhu." Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dia mandi di dalamnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita banyak perkara. Perkara pertama, larangan kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir. Para ulama berbincang, makna tergenang tidak mengalir, khususnya lafaz tidak mengalir, apakah itu maknanya merupakan bentuk penguatan dari lafaz tergenang? Atau tergenang dan tidak mengalir itu dua sifat yang berbeda? Ya. Para ulama berbincang di sana, tergenang sifat yang satu, tidak mengalir sifat yang lain. Kalau ini tergenang dan tidak mengalir dua sifat, ya, maka sudah barang tentu dua-duanya harus terpenuhi. Tapi bukan di sana, bukan itu pembahasan kita. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita larangan kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir. Sebagian ulama memperbolehkan kalau air yang tergenang itu datang dalam jumlah yang amat banyak. Ya, datang dalam jumlah yang amat banyak, yang secara urf manusia tidak jijik apabila mengetahui ada najis di sana. Misalnya danau, sungai, apalagi laut. Mungkin Anda akan bertanya bagaimana dengan kolam renang? Airnya kan banyak. Iya, kolam renang airnya banyak. Tapi secara uruf, manusia akan jijik berenang di kolam renang yang dia tahu di sana ada najisnya. Kembali kepada uruf. Yeah. Makanya di antara bentuk kemungkaran yang sering terjadi adalah kencing di kolam renang. Ini kemungkaran. Atau kencing di sumber-sumber air. Ada mata-mata air gitu ya. Mata air. Kalau di tanah Arab itu namanya apa? Oase atau semisal. Kalau di Indonesia ini biasanya digali jadi sumur ya. Tapi ada juga sebagian tempat yang airnya itu keluar sendiri kemudian dibikin bendungan. Kan begitu ada. Airnya keluar sendiri, tidak digali. Airnya keluar sendiri lewat celah-celah batu sampai ke permukaan tanah, kemudian dibendung. Sehingga air itu ada wujudnya di atas permukaan tanah. Maka larangan untuk kencing di tempat-tempat seperti ini. Zohiriyah. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Shon'ani dalam Subulus Salam. Memandang yang dilarang adalah kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir. Dan mereka kemudian mengatakan itu saja yang dilarang. Yang selainnya tidak dilarang. Maka pendapat Zohiriyah ini dibantah oleh banyak ulama. Di antara yang membantahnya adalah Imam Shon'ani sendiri. Dalam Subulus Salam, kata Imam Shon'ani, ya, pendapat Zohiriyah ini jelek sekali. Kalau yang dilarang itu kencing pada air yang menggenang, apakah menunjukkan boleh buang hajat besar di air yang menggenang? Kalau yang dilarang hanya kencing, apakah menunjukkan boleh buang hajat besar di air yang menggenang? Apakah boleh kencing di suatu wadah, kemudian air kencingnya diletakkan di air yang tergenang tersebut? Kan yang tidak boleh, kata Zohiriyah, kencing di air yang tergenang. Kalau kencingnya dimasukkan ke botol, setelah itu kemudian dibuang ke air yang menggenang, maka di sisi Zohiriyah itu tidak mengapa. Maka Shon'ani, al-imam, mencela pendapat Zohiriyah dalam masalah ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita seorang muslim itu seharusnya memuliakan air dengan tidak mengotorinya, menghormati air, ya, memuliakan air sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ya, penjagaan terhadap kemaslahatan umum. Bayangkan kalau kemudian ada seseorang yang kencing di air yang menggenang. Bagaimana perasaan orang-orang yang datang setelahnya? Maka mereka akan merasa jijik. Tidak mau mempergunakan air yang menggenang yang mereka tahu di sana telah ada najis di dalamnya. Iya. Kemudian adab yang berikutnya, yang kesembilan. Tidak boleh bagi seseorang mandi janabah di air yang menggenang. Tidak boleh. Seseorang dalam keadaan junub, dia langsung nyemplung ke kolam renang. Tidak boleh. Ya. Karena kolam renang itu konsumsi buat ramai-ramai. Kalau datang pertanyaan, Ustadz, ya, bagaimana ada orang yang junub, dia nyemplung ke bathtub. Bathtub ya, apa namanya Pak? Yang tempat mandi. Bak mandi buat sendirian. Kalau itu yang ditanyakan boleh, karena bathtub itu konsumsi airnya memang untuk dia. Habis itu akan dia buang. Tapi kan gak ada ceritanya seseorang berenang di kolam renang setelah dia selesai berenang airnya dia buang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seseorang mandi di air yang mengenang dalam keadaan dia sedang junub. Dia harus bersihkan dulu janabahnya, baru kemudian dia masuk ke dalam air yang menggenang tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Rasul mengatakan, "La yahtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun." Tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Iya. Kemudian adab yang berikutnya, yakni yang keberapa sekarang? 10. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, ini sudah barang tentu kalau tangannya lengkap. Kalau hanya ada satu-satunya tangan kanan, ya ini keluar dari pembicaraan kita. Ya, keluar dari pembicaraan kita. Karena mungkin saja ada orang yang tangan kirinya tidak ada. Ya, maka tidak boleh memegang kemaluan. Ya, dengan tangan kanan. Tidak boleh seseorang beristinja dengan tangan kanan. Tidak boleh. Ini sebagaimana hadis yang telah kita bicarakan. Ya. Yakni hadis ke-17 dari Umdatul Ahkam dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Anda bisa lihat di hadis yang ke-17. Abu Qatadah mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat kencing, dan tidak boleh juga cebok dari buang air dengan tangan kanannya, jangan pula mengambil nafas di dalam wadah. Ya. Iya. Ini hadis dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Seorang sahabat yang mengikuti perang pertama kali bersama Rasul alaihi salatu wasallam, perang Uhud. Setelah itu beliau mengikuti perang bersama Rasul alaihi salatu wasallam setelah perang Uhud. Jadi Abu Qatadah Al-Ansari ini mengikuti perang pertama kali bersama Rasul pada saat perang Uhud dan seterusnya. Terus menerus mengikuti perang bersama Rasul, ya. Dan pada suatu malam, Abu Qatadah Al-Ansari ini punya inisiatif untuk menjaga Rasul alaihi salatu wassalam. memastikan diri Rasul alaihi salatu wasallam aman dari tipu daya makar musuh. Jadi pada suatu peperangan, ya, Abu Qatadah dalam sore ini punya inisiatif untuk menjaga Rasul alaihi salatu wasallam. Inisiatif yang muncul dari diri beliau sendiri. Agar jangan sampai Rasul alaihi salatu wasallam dilukai oleh musuh. Maka Abu Qatadah Al-Ansari berdiri sepanjang malam di hadapan tenda, di depan tendanya Rasul alaihi salatu wasallam. Berdiri sepanjang malam di hadapan tenda Rasul alaihi salatu wasallam tanpa Rasul ketahui. Menjelang subuh, barulah Rasul alaihi salatu wasallam menjumpai dan mengetahui tendanya telah dijaga oleh Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hafiztu qaulaha bima hafiztu nabiyyi." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirimu yang mana engkau telah bersusah payah menjaga nabinya. Dan Abu Qatadah dalam sore ini wafat tahun sanati arba wa khamsina fil Madinah. Wafat tahun 54 Hijriah di Madinah. Ini sedikit riwayat dari Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari Al-Ghazriji Syahidul Ghazwatul Uhud wa ma ba'daha. Iya. Baik. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, tidak boleh seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana setelah bangun tidur sebelum mencuci tangannya 3 kali terlebih dahulu. Ini adab yang berikutnya. Tidak boleh bagi seseorang memasukkan tangannya ke dalam sebuah bejana sebelum dia mencucinya sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Tidak boleh. Ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ya. Yang mana beliau mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Iza istaiqaza ahadukum min naumihi falyakhmisu yadahu fi ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam semalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Nasa'i ada tambahan yang sangat bagus yang menjelaskan makna dari hadis ini. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, bila salah seorang dari kalian bangun tidur, itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Nasa'i ada tambahan, bangun dari tidur malam. Berarti hadis ini bercerita tentang bangun dari tidur malam. Bila salah seorang dari kalian bangun tidur, dan kita maklum sebagaimana yang tadi telah saya katakan, dari tidur malam, janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Perkataan janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana ini dipahami oleh para ulama sebagai pengharaman. Janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali. Jadi dicuci di luar bejana. Ya. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam bermalam. Kata para ulama, semisal Imam Nawawi, ini analogi, ini kiasan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan karena dia tidak tahu tangannya semalam bermalam di mana, ini maknanya bisa jadi tangannya menyentuh duburnya, memegang kemaluannya, atau yang semisalnya, yang dia tidak sadar. Namanya orang tidur, dia tidak tahu tangannya bergerak kemana. Begitu. Maka dengan sebab itu, apabila tangan yang tidak diketahui semalam berada di mana ini langsung dimasukkan ke dalam bejana, ini bisa memadaratkan air yang ada di dalam bejana tersebut. Ya? Misalnya dimasukkan ke dalam bak, maka bisa memadaratkan air yang di bak. Belum lagi kalau kemudian bisa memadaratkan bejana itu sendiri. Bejananya bisa terkena najis. Kan begitu. Ya? Maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan airnya, tangannya ke dalam bejana. Imam Al-Khattabi mengkisahkan ketika ada seseorang disampaikan hadis ini. Imam Khattabi mengisahkan ketika ada seseorang disampaikan hadis ini di dalam sebuah majelis, terkekeh-kekeh dia tertawa. Dalam makna dia menghina hadis ini. Terkekeh-kekeh dia tertawa dalam makna dia menghina hadis ini. Sambil mengatakan, sungguh saya mengetahui di mana tangan saya bermalam semalam. Geli dia dengar hadis ini. Ketawanya itu bukan ketawa gembira, tapi ketawanya ketawa mengejek. Sambil kemudian lisannya mengucapkan kalimat yang tidak layak, saya mengetahui semalam tangan saya berada di mana. Kan begitu. Maka manusia menghardiknya. Marah manusia. Karena pada saat itu manusia sangat kuat di dalam mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Manusia menghardiknya, mencelanya, dan semisalnya. Besok paginya di Baghdad, geger kabar bahwasanya orang yang mentertawai hadis Rasul yang ini dijumpai bahwasanya jari-jarinya masuk ke duburnya tidak bisa keluar. Jari-jarinya masuk ke duburnya, dia usahakan untuk dia tarik tangannya, tidak bisa keluar, nempel dengan duburnya. Ini durhaka terhadap kalamnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak layak bagi seorang muslim ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan sebuah kalimat, dia sepelekan kalimat tersebut. Tidak layak bagi seorang muslim ketika dia mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dia pandang kemudian sabda Rasul tersebut adalah perkara yang lucu. Enggak layak. Maka kemudian ulama-ulama di Baghdad mengatakan kepada orang tersebut, bertaubatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang telah engkau lakukan kemarin. Maka orang ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, bisa lepas tangannya. Hal-hal seperti ini terjadi bagi orang-orang yang melecehkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hal-hal seperti ini dikumpulkan sangat baik sekali oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qayyum Muhammad Al-Asbahani dalam kitab beliau Ta'zim Sunnah Nabawiyah. Bagus sekali. Beliau kumpulkan buku ini, pernah diterjemahkan beberapa belas tahun yang lalu. Tapi sekarang saya sudah enggak melihat lagi terjemahannya. Ta'zim Sunnah Nabawiyah. Iya. Maka hendaklah seseorang ihtiram, memuliakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun dia betul-betul tahu tangannya semalam berada di mana. Andai kata dia tidur dalam keadaan dia ikat tangannya ke mana? Ke salah satu tiang, apa namanya? Tempat tidur. Sehingga dia bisa mengetahui tangannya tidak lari kemana-mana. Hendaklah seseorang ihtiram, memuliakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena keselamatan kemuliaan bersama sunnah Rasul. Adapun kecelakaan, kehinaan bagi orang-orang yang mencela dan merendahkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Iya. Kemudian adab yang berikutnya, ya, ketika seseorang istinja, maka istinja bisa dilakukan dengan air, batu, atau benda-benda padat lain yang suci dan tidak memiliki harga yang diperhitungkan. Ini istinja, ya, yakni membersihkan najis yang keluar dengan sebab buang air besar atau buang air kecil. Maka itu bisa dengan air, ya, dengan batu yang ada nasnya, air dan batu, atau dengan benda-benda padat lain yang syaratnya suci dan tidak memiliki harga yang diperhitungkan. Karena tisu ini punya harganya. Iya. Jadi kalau kemudian perkataannya yang tidak memiliki harga, itu jadi kurang lengkap, kurang bagus. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan boleh istinja dengan air, dengan batu, dengan benda-benda padat yang tidak harga, tidak ada harganya. Maka timbul masalah. Tisu ini walaupun selembar ada harganya. Hah? Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan masukan, tidak memiliki harga yang diperhitungkan. Ini berapa harganya selembar ini? Enggak tahu kita. Kita tahunya segini. Dan ini juga harganya walaupun segini juga ya wajar. Makanya kalau ada orang bertanya bolehkah beristinja dengan uang, haram hukumnya. Haram. Dengan uang apa? Kertas, haram hukumnya. Uang kertas ada harganya dan harganya diperhitungkan. Pecahan uang kertas sekarang yang paling kecil 1.000 kan? Ada harganya dan harganya diperhitungkan. Bolehkah seseorang istinja dengan roti? Haram hukumnya. Walaupun roti itu harganya berapa, roti yang paling murah anggaplah 1.000. Mungkin ada yang lebih murah dari 1.000. Anggaplah roti itu harganya cuma Rp500. Tapi roti itu benda yang bermanfaat dan diperhitungkan manfaatnya ada. Maka seseorang tidak boleh istinja dengan roti, dengan uang kertas, dengan pakaian yang masih dipakai. Sengaja beristinja dengan pakaian yang masih dipakai, ini hukumnya gak boleh. Kita harus bedakan ya, terkena najis tanpa sengaja sama sengaja istinja dengan pakaian yang masih dipakai, itu berbeda. Kalau terkena najis tanpa sengaja, namanya tanpa sengaja, ada uzur. Tapi kalau beristinja dengan pakaian, ini hukumnya tidak boleh. Maka kalau ada seseorang kemudian dia punya batu, dia punya pakaian, dia mau istinja, maka tidak boleh dia mendahulukan pakaian selama masih ada batu. Ini maklum, ya. Dan para ulama menjelaskan tingkatan istinja. Yang paling utama adalah dengan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Ini yang paling utama. Ya. Kemudian yang kedua, dengan air saja. Yang ketiga, dengan batu dalam jumlah bilangan yang ganjil. Ini. Kebolehan beristinja dengan batu, maklum sudah kita lewatkan riwayat-riwayatnya. Ya, Anda bisa lihat ya di dalam apa namanya? Umdatul Ahkam kita. Ya. Adapun kebolehan istinja dengan air itu ada di dalam hadis nomor 16. Hadis Anas bin Malik. Maklum. Ya. Nah. Para ulama ada yang memang mengatakan lebih utama istinja dengan batu. Ini mazhab sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat lebih utama istinja dengan air. Sebagai pengetahuan bagi Anda semua, bahwasanya surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-108. Ya, surat ke-9 ayat ke-108, khususnya bagian terakhir dari ayat ini, fihi rijal yuhibbuna, betul, atau bahaya ke-108, di dalamnya ada orang-orang yang mencintai ayyutahharu, yang mencintai untuk membersihkan diri, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Atau ayat ke-108 ini terkait dengan penduduk Kuba. Kuba itu jaraknya kurang lebih 20-25 km sebelah selatan Madinah. Iya. Kuba baru Madinah. 20-25 km sebelah selatan Madinah. Ya. Ayat ini atau ayat ke-108 ini turun berkait dengan penduduk Kuba. Yang mana penduduk Kuba itu senang mereka beristinja dengan air. Bahkan kalau ada pilihan antara air dengan batu, mereka lebih suka pakai air. Perbuatan mereka ini ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Nazalat hazil ayati fi ahli al-Quba." Ayat ini At-Taubah ayat ke-108 ini turun terkait dengan penduduk Quba. Kanu yastanjuna bil ma'i fannazalat fihim hazil ayat. Mereka, kata Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, itu suka beristinja dengan air. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap perbuatan Ahlul Quba, mencintai Ahlul Quba, menyetujui perbuatan Ahlul Quba. Maka sebagian ulama berpendapat yang lebih utama istinja dengan air. Allahu a'lam bissawab. Iya. Kemudian kita lanjutkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Adab yang berikutnya, setelah selesai beristinja, maaf, setelah selesai buang air kecil dan kemudian membersihkan kemaluannya, hendaknya seseorang memercikkan air kepada kemaluannya dan pakaian yang bersentuhan langsung dengan kemaluannya. Memercikkan ya, bukan diguyur. Setelah seseorang menyelesaikan buang air kecil dan dia mensucikan kemaluannya, setelah itu hendaknya dia memercikkan air kepada kemaluannya dan pakaian yang langsung bersentuhan dengan kemaluannya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Hakam bin Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau selesai dari berwudu dan membersihkan kemaluannya, beliau memercikkan air kepada kemaluannya dan sarungnya. Jadi setelah selesai berwudu, selesai dari membersihkan kemaluannya, beliau percikkan air kepada kemaluannya dan sarung yang langsung menempel kepada kemaluannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud, yang kata para ulama fungsinya untuk menghilangkan was-was. Penyakit was-was adalah penyakit yang amat berbahaya, ya, yang bisa merusak ibadah, bahkan sampai bisa merusak keyakinan, keimanan seseorang. Seseorang yang kemudian keluar dari kamar mandi, ya, setelah itu dia perhatikan pakaiannya basah, dia akan berpikiran, wah ini jangan-jangan keluar kencing. Padahal bisa jadi adalah air yang menempel di kemaluannya yang belum kering. Mungkin saja itu kan? Mungkin sekali. Air yang menempel di kemaluannya dan belum kering. Tapi dia mungkin akan berpikir, ini jangan-jangan kencing. Tapi kalau sebelumnya dia memang sengaja untuk membasahi dalam makna memercikkan air di pakaian yang langsung menyentuh kemaluannya, maka ketika dia dapati pakaiannya itu basah, maka pikiran itu kencing akan menjauh, basah. Oh iya, dipercikin. Maka hilang rasa was-wasnya. Ya? Ada orang yang terkena penyakit was-was seperti ini. Saya pernah jumpai. Ini gangguan yang tidak boleh dipandang remeh. Ini gangguan dari syaitan. Saya pernah jumpai di sebuah kota di daerah Sumatera Selatan. Setelah teman-temannya siap-siap hendak merapihkan saf, dia keluar lagi, berwudu lagi. Kencing lagi, berwudu lagi. Setelah teman-temannya takbir, dia takbir. Gak lama dia keluar lagi. Berulang kali itu dia lakukan. Ini tidak lain dan tidak bukan gangguan setan yang harus kemudian ditinggalkan. Karena setan senantiasa menimbulkan keraguan. Dan Rasul mengatakan kepada kita, "Da ma yuriruk illa ma la yuriruk." Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Iya, kemudian adab yang berikutnya, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Ya. Ini perkara yang dimaklumi, yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin mengatakan, hendaklah seseorang berada di kamar mandi sesuai dengan kadar keperluannya saja. Kalau dia berlama-lama, maka dia akan banyak membuka aurat tanpa keperluan. Hal itu juga, kamar mandi adalah tempat yang sangat disukai oleh syaitan untuk diam di dalamnya. Makanya ketika kita hendak masuk kamar mandi, disyariatkan untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena salah satu tempat setan itu di dalam kamar mandi. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang berlama-lama di dalam kamar mandi. Belum lagi seseorang yang berada di dalam kamar mandi, dia tidaklah boleh menyebutkan lafaz Allah Subhanahu wa taala berdoa, sehingga dia mungkin akan kehilangan banyak kesempatan lisan dengan zikir. Dan seterusnya. Syekh Utsaimin sebutkan perkara ini. Ya. Kemudian ketika seseorang, adab yang berikutnya, keluar dari kamar mandi, hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya. Kalau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan. Sambil berdoa, ghufranaka. Saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, apabila kalian keluar dari kamar mandi, maka mulailah dengan kaki kananmu dan ucapkanlah, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Para ulama memberikan banyak alasan dalam masalah ini. Kenapa seseorang ketika keluar dari kamar mandi mengucapkan, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Banyak alasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antara alasan yang disampaikan oleh para ulama, semisal Imam An-Nawawi, karena di dalam kamar mandi seseorang kehilangan kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Dengan sebab kehilangan kesempatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan inilah, maka ketika dia keluar kamar mandi, dia ucapkan ghufranaka. Saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Ini ucapan Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini ya dalam syarah Sahih Muslim. Tapi ucapan Imam Nawawi ini dibantah oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin membantahnya dengan seperti ini. Meninggalkan membaca zikir dan wirid secara lisan di kamar mandi adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul-Nya. Bahkan haram seseorang berzikir dan berdoa di dalam kamar mandi dengan lisannya. Maka bagaimana mungkin seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang dia tinggalkan, padahal memang diperintahkan untuk ditinggalkan. Kemudian Syekh Utsaimin bawakan banyak alasan, di antaranya bagaimana mungkin seseorang perempuan yang haid memohon ampun kepada Allah tidak bisa sholat karena haidnya. Bahkan kalau dia sholat sambil haid, dosa. Maka sampai sekarang saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, mengapa kemudian seseorang itu mengucapkan ghufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Ulama banyak memberikan alasan, tapi sampai sekarang jawaban-jawaban mereka, alasan-alasan mereka, ada saja bantahannya dan tidak memuaskan. Maka urusannya hanya satu, sami'na wa ata'na. Baik, ini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit ke depan. Ya, saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ghufranaka di sana memang ada tambahan lain, faghfirli. Memang betul ada tambahan tersebut, tapi tambahan tersebut seingat saya itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam Al-A'malul Yawm wa Laila, tapi sanadnya bermasalah. Iya, yang tsabit, yang tetap adalah lafaz ghufranaka. Begitu. Ada pun tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni atau Imam Ibnu Sanni, berbeda pendapat ulama membacanya Ibnu Sunni atau Ibnu Sanni, fakhfirli, maka itu tambahan yang lemah sebagaimana diisyaratkan kelemahannya oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi? Pertanyaannya? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi. Iya, betul. Itu sahih. Boleh. Assalamualaikum. Jika kita, saya bacakan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan di sana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dalam kondisi sedang berhadas kecil, pertanyaannya, jika kita sedang dalam kondisi berhadas kecil, bukan sedang melakukan perbuatan yang mendatangkan hadas kecil, ya. Ya, maka disinilah butuh kedetailan ilmu. Jika kita dalam kondisi sedang berhadas kecil, boleh menjawab salam atau azan. Bagaimana jika kita dalam kondisi sedang berhadas besar, belum mandi janabah, tidak dalam keadaan sedang melakukan jima, tapi sudah selesai jima, belum mandi, tapi mendengar azan, bolehkah? Jawabannya boleh, karena tidak ada larangannya. Jadi ketika seseorang tidak sedang mengerjakan perbuatan yang mendatangkan hadas, boleh bagi dia untuk menjawab azan, menjawab salam, ya. Bahkan sebagian ulama pun berpendapat boleh dia membaca Al-Quran. Maka sebagian ulama berpendapat boleh seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, tidak dalam keadaan wudu. Boleh, maklum kan? Khilaf dalam masalah ini. Ya, maklum. Ya, dalam masalah ini. Bagaimana membaca salawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan? Apakah boleh kita melakukannya sedang di kamar, ketika sedang berada di kamar mandi? Menjawab salawat kepada Rasul itu tidak lepas dengan menyebut lafaz Allah di dalamnya. Ketika nama misalnya Muhammad kita dengar di luar kamar mandi dan kita hendak menyebutkan salawat kepada Rasul, menyampaikan salawat kepada beliau, maka lafaz salawat kepada beliau itu alaihi salatu wassalam, ya, atau sallallahu alaihi wassalam, berarti di sana ada lafaz Allahnya yang akan kita sebut otomatis. Maka demi kehati-hatian kita tinggalkan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam meletakkan, menjauhkan lafaz Allah ketika beliau hendak masuk ke dalam kamar mandi. Menjauhkan di sini maknanya menjauhkan barangnya, menjauhkan tidak menyebut, ya, bukan menjauhkan yang ada di pikiran atau hafalan, mustahil. Seseorang yang hafal Al-Quran kan nggak mungkin hafalannya diletakkan di luar ketika hendak masuk kamar mandi. Yang terlarang adalah membawa atau menyebutnya. Ya, kalau ada seseorang membaca salawat di dalam kamar mandi, maka tidak lepas dia akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada lafaz Allah. Ini lebih baik ditinggalkan. Setelah dia selesai dari kamar mandi, baru dia lakukan bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Allahu a'lam. Ya, ada lagi? Tinggal dilihat saja afsofnya, yakni sifat dari airnya tersebut. Saya lebih condong kepada pendapat. Memang di sana ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya air kalau kurang dari 2 kullah, dan mereka khilaf tentang batasan kullah itu apa. Tapi mereka mengatakan 2 kullah. Walaupun kemudian mereka khilaf tentang 1 kullahnya itu berapa ukurannya. Dengan khilaf yang panjang. Mazhab Syafi'iyah berpendapat air kalau kurang dari 2 kullah terkena najis, maka air itu najis. Ini mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis kulatain, 2 kullah. Ya. Tapi mazhab yang insya Allah ta'ala lebih kuat adalah mazhab yang mengukur air tersebut terkena najis atau tidak najis berdasarkan apakah air tersebut berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya. Apakah warnanya, baunya, atau rasanya. Apabila kemudian ada satu air yang terkena najis, belum didapatkan perubahan pada warnanya, rasanya, ataupun baunya, maka berdasarkan kaidah 3 sifat ini, air tersebut tetap suci. Ya, tetap suci. Tapi ada yang kemudian berusaha menjamak 2 metode ini. Yang satu mengatakan 2 kullah ini batas. Begitu. Yang kedua mengatakan bukan 2 kullahnya yang batas, tapi sifatnya. Ada pendapat ketiga yang berusaha menggabungkan, dan ini kelihatannya pendapat yang lebih bagus, moderat. Ya, yakni apa? Mereka berusaha menggabungkan antara sifat dengan 2 kullah dengan mengatakan kalau air itu 2 kullah, maaf, kalau air itu kurang 2 kullah terkena najis, maka air tersebut dihukumi sebagai najis. Kalau air itu lebih dari 2 kullah terkena najis, maka air tersebut dihukumi najis kalau salah satu dari 3 sifatnya berubah. Ini usaha menggabungkan yang saya rasa jadi indah usahanya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Kalau air itu kurang dari 2 kullah terkena najis, maka airnya menjadi najis. Kalau lebih dari 2 kullah terkena najis, maka lihat berubah tidak salah satu dari 3 sifatnya. Dan Imam Syam'ani itu memberikan batasan 2 kullah itu berapa liter. Imam Syam'ani memberikan batasan 2 kullah itu berapa liter di dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram, yakni Subulus Salam. Beliau berikan batasan sekitar, kalau saya enggak salah ingat, 600 liter Irak. Ya, kalau saya enggak salah ingat. Coba rujuk kepada Subulus Salam. Nanti kita sama-sama merujuk. Ya, ketika Imam Syam'ani menjelaskan hadis-hadis seperti ini, yang hadis-hadis ini awal-awal dalam kitab Bulughul Maram. Idza ma'a kullataini, apabila air itu 2 kullah, tidak ada yang bisa menajiskannya. Atau hadis-hadis yang semisal. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khair da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.